Ning lawang kene mesti macane ra fase 11 kae. Ngotrellahumma qabraul karim. Ngatiril dadi ngetril. Kudune macane kaya Pak Kiai. Abadati ulim la bismidzatil aliyah Allah mustadirun faidal barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah sing maca fatayat ungaran ngabetati ngulim lang bismidzatil aliyah Allah Sapa sing ngomong ana dasare? Ngajari babakan toharoh cukup nganggo lagu sluku-sluku batok. Huslu-huslu batnaka bersihkan batinmu. Batoke ila ila batnuhu la ilaha illallah. Sirama menyang Solo, sirama adusa menyang mangkat Solo salat. Leole payung muto la ilaha illallah hayyum mauta. Kuwi pintere wali songo le. Ngajari pejabat DPR, presiden, bupati, wali kota ora korupsi. Cukup nganggo lagu judule gundul gundul pacul. Mila sesuk awakmu pengajian ngundang DPR karo bupati, acara selanjutnya sambutan bupati. Langsung kowe bengok gundul gundul pacul col kemblelengan. Malah gobloke wong saiki gundul pacul ora diulangke ning TK. Malah mlebu TK diajari cerita judule kancil nyolong timun. Mila begitu dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Sing salah sapa? Guru TK. Kancil nyolong masa kula nganu nggih. Lagune wong TK niku ana sing apik kok nggih. Ngawur kabeh. Po ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam minum susu aku tak takon walang karo kupu kupu ngendi yen awan mangan sego bengi ngombe susu walang kok cangkeme celutak tolak niki dinyanya ke cah cilik iki salah sing awan mangan sego bengi ngombe susu iki anake apa bapak nih marah ana meneh lagu ngenyek mbah ne burung kakak tua hinggap di jendela nenek sudah tua giginya tinggal dua ulang ngenyek mbah ne ta mbah ne metuk sekolah nenek sudah tua giginya di jendela Allah ayo diselingi selawatan yuk sallu ala nabi Muhammad Jaluk lagu nopo, lagu lawas nopo lagu anyar. Anyar durung dadi. Lagu nopo, lagu nopo. Mundur alon-alon. Aku iso ya anu niku. Kimcil kepolen. Kelingan mantan. Kalau modele Pak Kiai sepuh ini jambu alas ya cukup. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo nang entuk bojo lah lagu ojo pacaran kuwi lagune Cak Dikin cinta tak terpisahkan teku iki ojo nggo dolanan mergo tekku sagede kentongan sing tak jalo aja mung pacaran tapi ayo rapi sing tenanan di BPN wo pacaran napa untal codot kowe lho iki lagu macam-macam kiai lagi rondo ya beda meneh kelayung-layung wih rondo Ono tangis kelayung-layung tangise rondo hatine bingung nangis saben bengi turu dewe ra ono sing ngancani ditumpahi arang-arang rondo biasa kayak rondone kayak ikai iya iya Ayo lagu apa ya? Ya lagu ini wong NU ya. Saben malam Jumat ya. Yuk, flashnya dihidupin semua aja yuk. Wah, ngibur Pak Kiai sepuh ini. Jangan seneng. Dihidupkan semuanya, lampunya dimatikan saja. Men, ini men meriah malam hari ini Ungaran. Ayo, kabeh diuripke diangkat dhuwur-dhuwur. Oh, apik banget toh. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini yang biasa lihat seperti ini hanya Pak Kiai Tanfid. Soalnya biasa nih Bandungan. Ya, nggak diangkat sebentar ke sana itu arah mana sana itu? Lor, ngalor di sini baru ngidul ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da. Yang bawa kamera drone tolong dihidupkan. Salim wa salim da iman ala mada wal ali wal asfa biman wal ali wal asha. Wal ali wal Lagunya Wali Songo, seluku-seluku badok diangkat lagi. Ben nguri-nguri budayane Wali Songo. Nggih, sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Ayo. Seluku-seluku Muhammad. Tepuk tangan untuk Semarang. Alhamdulillah. Lanjut. Mbok wis. Sampai jam pinten iki? Ora urune cerewet. Kayak mau bengok yang paling banter pakai rokok, kayak. Apa? Kayak banter pakai apel, kayak. Pakai pisang, pencang kamu cerewet kayak aku. HP. Shalawat ala Nabi Muhammad. Maka untuk menjawab tantangan zaman itu, Kiai, maka pola dakwah itu kan berkembang. Kata suatu kula matur, zaman Kanjeng Nabi bilisan. Bilisani kaumi khatibun nas biqadri qulihim. Itu yang saya pakai, Kiai. Mila nyuwun saya, Bu. Bocah-bocah itu biasanya kegagalan dakwah itu biasanya di mana? Tidak melihat siapa sasaran dakwahnya. Mila kula nate nulis, kudune wong-wong niku iso mbedakke. Iki ketemu karo sapa? Aku lah ketemu karo jamaah umum, oh ngajiku kaya ngene. Lah ketemu karo PSK, karo PKS, kok PKS, PSK angel mentok. Aku ora ngomong PKS lho, PSK. PSK, perempuan suka kelon. Lateng Jakarta namanya WTS, wanita tahan suntian. Lani ujung namanya lonte, pada kelon dele-dele. Bayar soalnya. Orang percaya takono ketua tanfit, Bandungan. Pagi aja emang gue jalur teng Bandungan. Ngomong mawon Gus Mita jeng ngaji teng beriki. Sedoyo biayanya senanggung Gus Mita. Lah kalau lonte kulapian kok. Astu, Kan Pak Kiai pirsa, Mbak Bandungan iku dodolan apa? Kroto. Kroto apa? Pak Kiai, Pak Kiai lara ngerti. Kula niku ngerti bahasa kroto tahun 2000 nih. Gara-gara tanggoku mahasiswa iki bocah Isuzu Panther ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pakaiane bendino anyar, HP-ne anyar. Tak celuk, bapak mung sugih apa? Mboten. Pengusaha mboten, pejabat mboten. Kok barangmu anyar terus? Lah kula dodolan kok. Dodolan apa? Kroto. Kan kula penasaran. Kula ning pasar Ngasem. Pasar Ngasem niku pasar manuk. Bakule manuk tak takoni, Kang. Kroto niku napa? Oh, ala Gus, kroto niku pakan manuk. Dadi mbak ini iki sok sugih mergo dodol pakan manuk. Baru paham Pak Tante Diahnya. Mila nanti mbak-mbak Fatayat rungokno mulai ketemu bojomu kroto kroto. Masake jomblo-jomblo ku ya Allah rong duwe kroto.